الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات saudara saudari para santri dan santriwati yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kita untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Disebutkan dalam ayat-ayat yang tadi kita bacakan, dan ketakwaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh orang-orang yang beriman adalah ketakwaan yang sebenarnya. Bukan ketakwaan yang hanya lahir dari lisan tapi tidak tampak pada amalan. Ketakwaan yang sebenarnya adalah ketika seseorang mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat selalu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kekasih kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga tercurahkan kepada keluarga beliau, para istri beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang beriman kepada beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan agama yang beliau bawa, agama Islam, sampai ajal menjemputnya. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil 'Alimi wal Muta'allim karya Al-Allamah Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah menuntaskan mukaddimah penulis. Di dalam mukaddimah tersebut penulis rahimahullahu taala menyebutkan tentang alasan kenapa atau tujuan kenapa beliau menulis kitab ini. Di dalamnya juga beliau menyebutkan sebahagian metode yang beliau berjalan di atasnya ketika menulis buku ini. Beliau juga menyebutkan secara global tentang bab-bab atau pokok bahasan yang akan dibahas di dalam buku ini dari awal sampai akhir. Sebelum itu, penulis rahimahullahu taala telah memotivasi kita dengan menyebutkan beberapa perkataan para ulama tentang mempelajari adab. Yang mana perkataan-perkataan tersebut menunjukkan betapa pentingnya mempelajari adab sampai-sampai sebagaimana kata Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Siapa yang masih ingat perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala tentang mempelajari adab? Kanu yata'allamuna al-huda. Dulu para kaum salaf, orang-orang terdahulu, Muhammad bin Sirin hidup di abad yang kedua kira-kira, ya. Beliau menyebutkan tentang orang-orang sebelum beliau, yaitu para tabi'in yang senior dan juga para sahabat. Mereka yata'allamuna al-huda kama yata'allamuna al-ilma. Mereka itu mempelajari adab persis sama ketika mereka mempelajari ilmu. Sebagaimana hasrat mereka besar terhadap ilmu, sebagaimana semangat mereka tinggi untuk mendapatkan ilmu, begitu pula ketika mereka mempelajari adab. Ya, seperti sebagian para penuntut di zaman sekarang ini yang lebih mementingkan kepada ilmu, tetapi adab mereka tinggalkan. Atau mungkin sebahagian kaum muslimin yang lebih mementingkan adab tetapi acuh tak acuh terhadap ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Maka bagi orang-orang yang ingin mengikuti dan meniti jalan para as-salafus saleh, mereka di hadapan ilmu dan adab sama-sama memiliki hasrat dan semangat yang sangat tinggi. Mereka mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu, dan mereka menuntut ilmu, maka sama dengan seperti mereka mempelajari adab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan masuk ke bab yang pertama. Bab yang pertama sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimah, muqaddimah penulis, penulis sendiri yang menyebutkan bahwasannya saya tulis buku ini dengan lima pokok bahasan atau lima bab. Yang kelima bab ini itu mencakup seluruh maksud kita. Kemudian beliau sebutkan yang menjadi penutup majlis kita yang kedua sebelumnya di pekan yang lalu. Ketika itu beliau mengatakan bahwasanya bab yang pertama bunyinya adalah fi fadlil ilmi wa ahlihi wa syarafil alimi wa nublihi, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, para ulama, dan juga tentang kemuliaan dan keluhuran seorang alim. Tetapi kalau kita perhatikan yang memegang kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, ketika beliau mulai membahas bab tersebut satu persatu, terkadang beliau menukar, ya, atau merubah nama-nama bab yang sebelumnya telah beliau sebutkan di muqaddimah. Di sini beliau menyebutkannya al-babul awal, bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama, tentang keutamaan ilmu dan para ulama, meskipun sama tapi lafaznya berbeda. Sebelumnya fi fadlil ilmi wa ahlihi, sekarang fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini yang jauh berubah. Selanjutnya beliau mengatakan dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. Ini diantara yang dikomentari dari penulisan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Di antara yang mengomentarinya adalah Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimi hafizahullah taala. Beliau mengatakan bahwasannya ikhtilafut tasarruf mimma yurifud da'fa. Perubahan pada suatu tindakan itu adalah sesuatu yang mewariskan kelemahan. Seharusnya pada asalnya seorang manusia apabila dia khususnya dalam bab ilmu, ketika dia sudah mengatakan A, suatu perkataan, maka dia harus tetap pada perkataan tersebut, tidak diubah-ubah. Sesuai dengan perkataan yang pertama, Ketika dia mengatakan dengan lafaz yang seperti ini, maka untuk menyampaikan hal yang sama di kemudian hari, hendaknya tetap dengan menggunakan kalimat tersebut, tidak merubah-rubahnya kembali. Ketika dirubah-rubah, kata beliau, mimma yuwarrithud da'fa. Itu diantara yang menghasilkan atau mewariskan suatu aib ataupun suatu kelemahan. Tentu ini menunjukkan bahwasannya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, meskipun dia, kata Syekh Saleh, min adkiya'in nas, di antara manusia yang zaki, cerdas, alim, tetapi terkadang makhluk itu dimasuki sesuatu kekurangan, yang menunjukkan bahwasannya manusia itu tempatnya salah dan khilaf. Manusia itu terkadang tergelincir. Manusia itu tidak sempurna. Sebagaimana yang kesalahan kecil ini jatuh di dalamnya penulis Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, sehingga tidak konsisten bahasanya. Bab pertama ketika di Muqaddimah disebutkan lain, kemudian menjelaskan bab itu dirubah lagi namanya, meskipun tidak terlalu besar perubahan tersebut. Ya, seharusnya di muqaddimah misalnya fadlul ilmi wa ahlihi, maka ketika menjelaskan bab itu kembali, sebutkan nama bab itu dengan sebagaimana yang sudah disebutkan di muqaddimah atau pendahuluan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di dalam bab ini ya, beliau menyebutkan ayat-ayat firman-firman Allah yang bercerita tentang keutamaan seorang alim dan keutamaan orang yang berilmu, dan juga keutamaan ilmu itu sendiri. Kemudian setelah itu penulis juga menyebutkan berbagai macam hadis, baik yang sahih, dhaif, bahkan yang palsu juga disebutkan di sini, yang semua hadis tersebut bercerita tentang keutamaan seorang alim, orang yang berilmu, orang yang belajar, dan kedudukan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, mari kita baca kitabnya, yang memiliki kitab silakan diikuti. Bab yang pertama, fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات. Ini adalah surat Al-Mujadilah ayat 11. Anak-anak Ustaz catat saja, surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini salah satu dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan pemangku ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Iman itu apa? Masih ingat? Qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkani. Mumtaz. Perkataan yang diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan nyata dengan anggota tubuh kita, itu iman. Orang-orang yang beriman Allah angkat derajatnya. Begitu juga walladzina utul ilma, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ilmu, orang-orang yang berilmu. Allah di sini menggunakan lafaz yang sangat bagus ya, yang bisa kita tarik faedah darinya, bahwasannya orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang ilmu itu diberikan oleh Allah kepadanya. Allah titipkan ilmu tersebut kepadanya. Allah di sini tidak mengatakan walladzina alimu atau wal ulama misalnya. Allah tidak mengatakan orang-orang berilmu untuk menegaskan bahwasannya ilmu yang ada pada dirinya itu adalah sebahagian yang Allah titipkan kepada dia. Itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada dia. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu darajat. Kedua golongan ini Allah angkat derajat mereka dengan beberapa derajat. Jadi ayat 11 dari surat Al-Mujadilah ini menjelaskan tentang pengangkatan derajat dengan beberapa derajat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ahlul ilmi ataupun orang-orang yang berilmu. Kemudian qala Ibnu Abbas, kata penulis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-ulama'u fawqal mu'minina bi sab'ati mi'ati darajah ma baina ad-darajataini mi'atu 'am. Perhatikan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas, kata penulis, mengatakan bahwasannya ulama itu posisi martabatnya atau kedudukannya itulah fawqal mu'minin, di atas orang-orang yang sekedar beriman. Berapa tinggi dia daripada orang-orang yang beriman? Kata Ibnu Abbas, bisa ba'ati mi'ati darajah, setinggi 700 derajat. Jadi tempat atau kedudukannya orang alim ya, atau para ulama itu di atas kaum mukminin biasa se 700 derajat. Ya. Satu derajat itu berapa banyak atau panjangnya? Kata Ibnu Abbas, ma bainad darajataini mi'atu 'am. Di antara dua derajat itu ada 100 tahun. Kalau 700 derajat jarak antara orang yang berilmu sama kaum mukminin, kira-kira berapa tahun itu? Kali 2 ya? Atau 700 tahun ya? 700 tahun. Atau kurang? Kurang lebih seperti itu. Ya. Kurang lebih seperti itu. Intinya adalah di sini Ibnu Abbas ingin mengatakan bahwasannya orang-orang yang berilmu itu tidak sama seperti orang-orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Jarak antara mereka, kedudukan antara mereka berdua di sisi Allah itu sangat jauh. Ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di atas orang-orang yang hanya beriman tetapi mereka tidak berilmu. Tetapi yang paling penting di dalam perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini adalah adanya penyebutan bahwasannya derajat orang-orang yang berilmu itu lebih tinggi dibandingkan derajat orang-orang yang beriman. Adapun berapa sih kadar jarak antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang beriman, ini sebenarnya tidak ada hadis atau riwayat yang sahih yang bercerita tentangnya, tidak dari Ibnu Abbas, tidak pula daripada yang lainnya. Adapun yang disebutkan tadi, maka itu adalah riwayat yang tidak tetap atau riwayat yang tidak valid. Ya. Yang jelas, adanya pengangkatan derajat bagi orang-orang yang beriman itu adalah sesuatu yang landasannya adalah syariat. Landasannya adalah nas syar'i Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di antara buktinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, narfa'u darajatin man nasya', kami mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang kami hendaki. Artinya ada sebahagian manusia yang Allah tinggikan derajatnya dibandingkan yang lain. Siapa yang Allah kehendaki tersebut? Apakah sembarangan orang? Dijelaskan oleh Zaid bin Aslam bahwasannya yang Allah sebut tentang siapa yang kami kehendaki tadi, kami akan tinggikan derajat dia, itu adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu sebagaimana ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, tepatnya di dalam musnad Uthman bin Affan, dan sanadnya adalah sahih. Ya, sanadnya adalah sahih. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Miftah dari Sa'adah, dalam kitab Miftah dari Sa'adah menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan tentang mengangkat derajat seseorang di dalam Al-Qur'anul Karim kecuali dengan iman dan dengan ilmu. Hanya dengan dua ini. Dua perkara ini yang bisa mengangkat derajat seseorang. Oleh karenanya, dua ini yang harus kita cari dan kita miliki. Semangat dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya. Juga semangat dalam mencari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab yang pertama ini. Ayat yang kedua yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Allah berfirman, Syahidallahu, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illa hu, bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Dia. Allah sendiri yang mempersaksikan bahwa ilah satu-satunya yang harus disembah adalah dirinya. Wal malaikatu wa ulul ilm. Kemudian Allah mengatakan, siapa selain Allah yang mempersaksikan itu? Al malaikah. Yang kedua, para malaikat Allah. Dan yang ketiga, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang Allah beri ilmu, para ulama, ya, para alim ulama. Penulis mengambil kesimpulan dari ayat yang ke-18 dari surah Ali Imran ini tentang kemuliaan dan tingginya kedudukan ahli ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala memulai persaksian tersebut dengan dirinya sendiri, kemudian setelah itu menyebutkan bahwasanya persaksian ini juga oleh para malaikat, dan juga persaksian ini juga oleh para ahli ilmu. Wa kafa'ahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Kemudian penulis mengatakan hal tersebut itu sudah menjadi cukup untuk menunjukkan bahwa ilmu dan orang-orang yang berilmu itu memiliki fadlun, keutamaan, syaraf, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah iringi setelah nama Dia, para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Itu menunjukkan bahwasannya orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Kemudian ayat yang ketiga. Penulis menukil surat Az-Zumar ayat 9. Surat Az-Zumar ayat berapa? Ayat yang ke-9. Bunyinya adalah qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Qul, katakanlah, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hal itu artinya apa? Apakah tujuannya untuk apa itu? Untuk asalnya tujuannya adalah istifham atau istikhbar atau istifsar. Kita mau tahu. Kita minta tafsiran, minta pemahaman. Kalau minta pemahaman itu pada asalnya kita belum paham, kita belum tahu. Jadi mau cari tahu, itu asalnya makna hal. Tetapi di ayat ini istifham, mau cari tahu, tapi sebenarnya dalam rangka pengingkaran. Allah sudah tahu, ya, tapi untuk mengingkari tahu, sama tidak? Apakah sama antara orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu? Makna ayat ini la yastawi alladhi ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu sama orang yang tidak berilmu. Ya, maka ahlul ilmi tidak sama dengan ahlul jahli. Ahli ilmu tidak pernah sama dengan orang-orang yang jahil. Dan ayat ini adalah di antara ayat yang menegaskan tentang hal tersebut. Allah telah memuliakan orang yang alim dibandingkan orang-orang yang tidak alim. Ayat yang keempat yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala adalah surat An-Nahl ayat 43. An-Nahl ayat berapa? 43. Di dalam surat An-Nahl ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada siapa? Ahludz-dzikri. Bertanya kepada ahludz-dzikri kalau seandainya kalian tidak mengetahui. Kalau seandainya kalian tidak ada ilmu tentangnya, kalian tidak paham, maka bertanya kepada ahlu zikri. Siapa yang dimaksud dengan ahlu zikri? Siapa? Ahlu zikri. Zikri, al-zikru di sini memiliki dua makna. Al-zikru yang dimaksud di dalam surah An-Nahl ayat 43 itu memiliki dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud dengan al-zikru adalah al-kitabul qadari, kitab takdir. Kitab takdir itu nama lainnya apa? Al-Lawhul Mahfuz. Ya, kitab takdir yang dimaksud di sini adalah kitab yang di dalamnya tertulis takdir-takdir yang telah Allah tentukan, atau disebut juga Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Makna yang kedua, Al-Kitabus Syar'i, kitab syar'i. Apa itu kitab syar'i? Kitab yang Allah turunkan kepada sebahagian nabinya. Di antara kitab tersebut adalah Taurat, apalagi Injil, Zabur, dan di antara kitab tersebut juga tentunya adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 9, Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Sesungguhnya kami telah menurunkan al-zikra. Apa yang dimaksud al-zikra di situ? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang menjaganya dari penyelewengan-penyelewengan. Makna al-zikra di sini tidak ada yang lain, bukan kitab lain kecuali Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena kitab-kitab suci atau samawi lainnya telah dimasuki penyelewengan-penyelewengan. Benar atau tidak? Yang dijaga satu-satunya adalah Al-Quranul Karim. Ya, itu ayat yang keberapa tadi? Masih mengikuti antum ya? Baik. Ayat yang kelima, surat Al-Ankabut, ayat yang ke-43. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Wama yaqiluha illal alimun, dan tidak ada yang dapat memahaminya. Tidak ada yang dapat memahaminya kecuali orang-orang alim, orang-orang yang berilmu. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-41-nya, yang tadi 43. Di ayat yang ke-41 Allah bercerita seperti ini. Matsalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamatsalil ankabuti takhadhat baita. Permisalan atau perumpamaan orang-orang yang mencari wali selain Allah, mencari penolong kepada selain Allah, dia minta tolong kepada yang lain. Ya. Kalau kita keyakinan kita adalah fa ni'mal maula wa ni'man nasir, Allah itu adalah sebaik-baik penolong, ya, satu-satunya tempat bersandar, bergantung. Bagi orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong mereka, kata Allah, perumpamannya adalah kama talil ankabut ittakhadhat baita, bagaikan ankabut. Apa ankabut? Laba-laba. Ya, ittakhadhat baita, ketika dia membuat sarangnya dan dia jadikan sarang tersebut sebagai tempat perlindungan bagi dia. Terlindungi enggak dia dengan rumahnya itu? Dengan sarangnya itu, antum lewat langsung hancur. Ya, antum melewati rumah lebah, rumah laba-laba, ya, itu langsung hancur. Oleh karenanya setelah itu Allah mengatakan, wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Sungguh rumah yang paling lemah, ya, adalah rumahnya laba-laba, sarang laba-laba. Laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka mengetahui. Ini perumpamaan. Perumpamaan apa? Bagi orang-orang yang tadi menjadikan selain Allah sebagai penolong, mereka itu bukan penolong yang baik. Bahkan ketika kita menjadikan mereka sebagai penolong saja, itu merupakan kecelakaan bagi kita sebagai seorang mukmin. Ya, belum lagi mereka itu lemah. Mereka tidak dapat mendatangkan manfaat, tidak pula bisa menepis mudarat, melainkan atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka terikat dengan takdir, ya, terikat dengan takdir. Yang terikat dengan takdir itu sejatinya adalah lemah. Tidak pantas, tidak layak dijadikan sebagai penolong. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kemudian setelah itu Allah mengatakan wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma yaqiluha illa al-alim. Nah, perumpamaan-perumpamaan seperti itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Perumpamaan seperti itu hanya dimengerti oleh orang-orang yang berilmu, dipahami oleh orang-orang yang berilmu. Sehingga ya, orang-orang yang udah tahu, udah baca perumpamaan ini, tentu dia tahu maksud Allah. Kalau seandainya dia orang-orang yang berilmu, orang-orang yang hanya tahu, dapat wawasan, kemudian Allah tidak beri taufik untuk memahaminya dengan betul, ya, tidak dibuktikan dengan perbuatan nyata, maka tidak ada yang dia lakukan kecuali kesesatan. Tetap dia akan melakukan apa yang Allah sebutkan di ayat yang tadi. Itu ayat yang kelima yang disebutkan oleh penulis, di dalamnya terdapat penjelasan tentang betapa mulianya orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berakal. Ya. Kemudian ayat yang keenam. Ayat yang keenam surat Al-Ankabut juga ayat yang ke-49. Al-Ankabut ayat 49 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang jelas, tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang sudah terang benderang, fi sururil ladzina utul ilma, yang Allah letakkan di dada-dada orang yang berilmu. Lagi-lagi Allah di sini menspesialkan orang-orang yang berilmu. Maka kenikmatan dan kenikmatan yang sangat besar dan tiada tara adalah ketika Allah beri kita kemudahan dan taufik untuk duduk di majlis ilmu, menimba ilmu dan bersama ilmu sampai akhir hayat kita. Itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Kalau bisa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah diselewengkan, tidak pernah dihindarkan dari jalan ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Baik. Ayatun bayyinat yang dimaksud di situ adalah Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'anul Karim itu adalah ayatun bayyinat, ayat-ayat Allah yang sangat jelas dan terang yang Allah berikan, letakkan di dada orang-orang yang berilmu. Di dada orang-orang yang berilmu. Ya. Kemudian sebenarnya berdasarkan tafsiran dari para ulama tafsir, ya, di antaranya adalah Ibn Ashur rahimahullahu taala, ya, At-Tajir Ibn Ashur rahimahullahu taala menyebutkan bahwasannya firman ini secara langsung itu disebutkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Al-Qur'anul Karim itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada yang dimaksud di sini adalah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam ayat ini disebutkan dada itu bentuknya jamak. Jamak itu lebih daripada dua. Banyak. Begitu juga diikuti dengan kata-kata alladzina utul ilma, orang-orang menunjukkan banyak. Kenapa? Maksudnya, maknanya adalah dada Nabi, tetapi digunakan lafaz jamak yang menunjukkan itu untuk banyak orang. Ini kata Thahir Ibnu Asyur dalam tafsirnya bahwa jamak ini, kata yang jamak ini maksudnya adalah bukan untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa kita, ya, itu sama. Jamak terkadang digunakan untuk memuliakan. Ya. Misalnya seseorang ya mengatakan kami telah memutuskan, padahal yang memutuskan itu adalah dia sendiri. Ya. Tidak menggunakan kata aku atau saya. Dia mengatakan kami dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya yang mengatakan itu adalah orang yang tertinggi di suatu struktur, misalnya di suatu lembaga. Ya, kami itu namanya litta'zim, untuk menunjukkan kemuliaan, keagungan. Sama juga ketika Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an. Apakah yang menurunkan Al-Qur'an itu ramai? Tidak, Allah Subhanahu wa taala sendiri saja, tetapi menggunakan inna, sesungguhnya kami, untuk menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika Allah mengatakan inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian, yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tapi nahnu di situ, inna di situ, lafaz jamak di situ tidak untuk menunjukkan jumlah yang banyak, tetapi untuk menunjukkan keagungan si pembicara. Ya. Jelas ya? Itu ayat yang ke-6 ya. Nah, meskipun surat Al-Ankabut ayat ke-49 ini ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ahlu tafsir, namun makna itu juga sah untuk setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang-orang yang menjaga Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang paham tafsir Al-Qur'anul Karim, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Ya, masuk ke perkataan apa tadi? Fi suduril ladina utul ilma. Bahwasannya Al-Qur'an itu adalah ayat yang jelas yang sudah Allah letakkan di dadanya. Jadilah kita semua ya berusaha sebisa mungkin untuk menjadi orang-orang di antara orang-orang yang Allah letakkan ayat-ayat Al-Qur'an ini di dalam dada kita. Ya. Kemudian ayat yang ketujuh, yang terakhir, yang disebutkan oleh penulis di awal pembahasan bab yang pertama ini adalah surat Fatir ayat yang ke-28. Surat Fatir ayat yang ke-28 yang berbunyi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama', sesungguhnya hanya orang alim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah ahlu khasyatillah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah dari manusia-manusia ini, dari hamba-hamba Allah ini? Hanyalah orang-orang yang berilmu. Itu maksud ayat yang ke-28 surat Fatir tadi. Kenapa? Karena di hati mereka, ya, karena di dalam hati mereka terkumpul di dalamnya itu ketakutan yang disebabkan karena ilmu. Jadi takut itu dalam bahasa Arab, di dalam bahasa syariat, itu bermacam-macam. Ada namanya khauf, ada namanya rahbah, ada namanya khasyah. Nah, khasyah ini adalah takut yang paling-paling terpuji. Kenapa? Karena khasyah ini adalah khauf yang diiringi dengan ilmu. Khauf yang disebabkan karena ilmu. Ketika seseorang memahami, ya, sudah dapat ilmunya bahwasan ini adalah haram, bahkan ini adalah makruh, ini adalah syubhat, apa yang dia lakukan? Dia akan meninggalkan hal tersebut sejauh-jauhnya. Dia menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takut yang seperti ini disebut sebagai khasyah. Tidak ada yang khasyah takut kepada Allah dengan takut yang seperti ini kecuali para ulama, orang-orang yang berilmu. Kenapa? Ilmu dia yang menuntun dia untuk menjadi seperti itu. Ilmu dia menuntun dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga merekalah orang-orang yang nanti mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Al-Bayyinah. Apa bunyi ayatnya? Coba bacakan. Akhir surat Al-Bayyinah, Rafdi, bacakan. Baik, insyaallah nanti Rafdi akan membacakan setelah dikumandangkannya azan Isya. Barakallahu fikum, kita akan lanjutkan majlis yang kedua pada pertemuan yang ketiga ini setelah azan Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Hadirin hadirat, santriwan dan santriwati Pondok Tahfiz Al-Quran Al-Huda yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum azan tadi kita berhenti pada ayat yang ke-7 yang disebutkan oleh penulis di awal bab yang pertama, yaitu ayat yang ke-28 dari surat Fatir yang berbunyi innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah itu hanyalah orang alim. Berarti yang jahil itu kebanyakannya tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran apa? Lantaran kejahilannya. Sebagaimana orang-orang yang berilmu takut kepada Allah lantaran ilmu yang Allah berikan kepadanya, begitu juga orang-orang yang jahil adalah orang-orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan ilmunya tidak ada. Makanya itulah orang-orang yang alim. Di antara cara menjadi orang alim adalah beradab ketika di majlis ilmu. Tidak berbicara, tidak ribut. Baik. Yang ribut adalah yang jahil atau minimal yang menginginkan kejahilan. Jelas? Baik. Nah, orang-orang yang takut kepada Allah yang disebutkan di dalam surat Fatir ayat ke-28 tadi, mereka pula lah orang yang mendapatkan balasan yang Allah berikan di, yang disebutkan di akhir surat Al-Bayyinah. Apa tadi bacaannya? Jannatu Adnin. Sebelumnya ayat yang ke-7 Allah berfirman di dalamnya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, berbuat kebajikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim, balasan untuk mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Rabb mereka apa? Jannatu Adnin, ya Allah, surga Aden. Balasan untuk mereka adalah surga Aden. Tajri min tahtiha al-anhar, yang di bawah surga tersebut mengalir sungai-sungai. Apa lagi? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperuntukkan bagi siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian diperuntukkan, diperoleh oleh orang-orang yang khasyya, takut rabbah, kepada Rabb-nya. Takut kepada Rabb-nya. Khasyya itu takut yang disebabkan, dilandaskan oleh apa tadi? Ilmu pengetahuan. Maka kalau antum belajar, antum bisa mendapatkan kemuliaan ini sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai ahlul khasyah, ya, orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Ini ayat yang ke-7 sekaligus ayat yang terakhir yang disebutkan oleh penulis tentang keutamaan ilmu dan orang-orang yang membawa ilmu atau orang-orang yang Allah berikan ilmu, para alim ulama. Kemudian setelah itu diikutkan oleh penulis dengan dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Ini dalil yang paling sering antum dengar, Ustaz Rasalah. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki bagi dirinya kebaikan, maka Allah akan permudah dirinya atau Allah akan memperdalam atau mendalamkan pemahamannya terhadap agama ini. Allah akan pahamkan dia terhadap agamanya. Artinya apa? Orang yang tidak belajar, Allah tidak dalamkan ilmu agama untuk dia, itu adalah orang-orang yang tidak Allah kehendaki kebaikan dari dirinya. Minta kepada Allah agar dimudahkan, diberi taufik, kalau di majlis itu betul-betul dapat istifadah, bisa beristifadah, dapat faedah. Di antara cara kita beristifadah adalah betul-betul menyimak dengan seksama, memohon kepada Allah, sambil memohon kepada Allah bahwa ilmu yang didengar ini menancap di dalam hati, tidak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, hafal hari ini, besok tidak ingat sama sekali. Ya, minta kepada Allah agar Allah mengikat ilmu itu dalam diri kita, kemudian berbuah amalan. Itulah ilmu yang bermanfaat yang setiap pagi diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan ilmu yang bermanfaat huwa alladhi yuwarrithul amal, yang melahirkan amalan, yang membuat orang yang berilmu tersebut semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, fikih tadi, kalau seandainya Allah inginkan kebaikan dari dirinya, Allah akan fakihkan dia di dalam agamanya. Fikih ini, kata Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, fikih itu tidaklah disebut fikih kecuali terkumpul padanya dua unsur. Yang pertama adalah al-ilmu, kemudian yang kedua adalah al-amal. Jadi yang Allah pahamkan dia akan agamanya, maksudnya adalah yang Allah berikan dia ilmu, kemudian Allah beri dia kemudahan dan taufik untuk mengamalkan ilmunya. Itu yang Allah kehendaki dari orang tersebut, kebaikan-kebaikan yang dimaksud di dalam hadis tadi. Ya. Karena orang-orang yang hanya punya ilmu, wawasan, tapi tidak berbuah amal, itu juga termasuk orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah darinya kebaikan, bahkan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ancaman yang mengerikan. Kemudian setelah itu, hadis yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinukil oleh penulis rahimahullahu taala mengatakan, al-ulama warathatul anbiya, bahwasanya para ulama itu adalah para pewaris siapa? Para pewaris para nabi. Ya, jadi ilmu ini yang kita timba ini itu adalah warisannya siapa? Para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham, kalla. Ya, nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi juga tidak mewariskan dinar, rupiah, dolar, abadan, la. Tidak. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Oleh karenanya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu, mengajarkan ilmu, merekalah yang mendapat kemuliaan, menyandang gelar pewaris para nabi. Mau jadi pewaris para nabi? Betul. Kalau mau jangan banyak main-main ketika belajar, harus serius. Siap? Insyaallah. Kemudian ini akan disebutkan lagi nanti pada hadis selanjutnya secara lengkap. Ini potongan dari hadis yang nanti disebutkan secara lengkap. Hadis yang ketiga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maaf, masih ada ketertinggalan. Ya. Disebutkan oleh penulis setelah menyebutkan hadis yang kedua dari wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhra wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikra, dan cukuplah bagi kamu. Ya. Cukuplah bagi kamu derajat ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan untukmu tersendiri, dan dengan martabat ini sebagai kemuliaan dan agar selalu disebut-sebut. Ya, maksudnya martabat atau derajat sebagai apa tadi, pewaris para nabi. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwwah fala syarafa fawqa syarafi walidi tilka rutbah, sebagaimana kata penulis tidak ada lagi kedudukan melebihi kedudukan nubuwah, kenabian. Betul? Ada lagi yang lebih mulia daripada kedudukan sebagai seorang nabi? Tidak ada. Fala syarafa, maka juga tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan sebagai pewaris para nabi setelah kedudukan yang pertama tadi. Ya, setelah kedudukan sebagai seorang nabi, tidak ada lagi kemuliaan yang lebih mulia dibandingkan sebagai pewaris para nabi. Ya. Hadis yang ketiga, penulis menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma dzikra indahu rajulan, ketika disebutkan, diceritakan di sisi Rasul tentang dua orang, ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim, salah seorang di antara dua itu adalah orang yang ahli ibadah, 'abid. ahli ibadah ini maksud di sini adalah ahli ibadah yang sibuk dengan ibadah tanpa menimba ilmu, tanpa menjadikan ilmu sebagai landasan ibadahnya. Wal akharu alim, yang satu lagi orang yang alim, orang yang alim. Faqala, apa kata Nabi mengomentari, fadlul alimi ala al-abid ka fadli ala adnakum. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah tanpa ilmu, ka fadli, itu bagaikan keutamaanku ala adnakum, atas orang yang paling rendah derajatnya dari kalian semua ini. Ketika itu Rasul berbicara kepada siapa? Kepada para sahabat. Nah, para sahabat yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah, ya, kalau kita bandingkan dengan kedudukan Rasul, seperti itulah perumpamaan jarak kedudukan antara orang alim dan orang ahli ibadah. Sibuk dengan beribadah tetapi meninggalkan thalabul ilmi, tidak menuntut ilmu, tidak menjadikan ilmu sebagai landasan amalan-amalan dan ibadah-ibadah dia. Jelas ya. Kemudian hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi, yang keberapa? Tiga. Oh ya, empat, tiga, ikhtilaf para ulama kita ini empat ya. Baik, jadi man salaka tariqan, kata Nabi, barang siapa yang meniti suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia salah satu jalan menuju apa? Surga. Mau masuk surga? Salah satu jalannya adalah dengan jalan berada di atas jalan menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Kemudian wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Kelanjutan hadisnya bahwa Allah Subhanahu, bahwa para malaikat Allah itu meletakkan sayap-sayap mereka, meletakkan sayap-sayap mereka dalam rangka redha terhadap para penuntut ilmu, karena mereka redha terhadap para penuntut ilmu. Dan ini semakna dengan ketika misalnya seseorang mengakui keutamaan yang lain, di antara yang dia lakukan adalah meletakkan sesuatu yang mungkin dia anggap berharga, seakan-akan tunduk depan orang tersebut. Misalnya yang antum pernah lihat, misalnya masya Allah, nah, diletakkannya kopiahnya, pecinya di hadapan orang tersebut, menunjukkan apa? Dia betul-betul hormat terhadap orang tersebut. Sama seperti para malaikat sebagaimana disebutkan oleh Nabi meletakkan sayap-sayapnya untuk siapa? Para penuntut ilmu. Kenapa? Ridwan, karena mereka ridha terhadap para penuntut ilmu. Wa innal alim, perhatikan lagi keutamaan yang lain, sesungguhnya orang yang berilmu, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang alim itu semua yang di langit dan di bumi itu beristighfar kepada Allah untuk dia. Yang betul-betul menuntut ilmu di sini, yang berilmu di antara kita ini, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh yang ada di langit dan di bumi itu mengatakan untuk kita, Allahumma ighfir li fulan, ya Allah ampuni si fulan. Itu makna bahwasanya mereka itu meminta dan memohonkan ampunan untuk kita. Kita yang dimaksud adalah orang-orang yang berilmu. Hatta al-hitanu fil ma, bahkan sampai sekalipun ikan-ikan yang ada di dasar laut. Ikan-ikan di dasar laut sekalipun itu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berilmu. Masya Allah. Wa fadlul 'alimi 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaan qamar. Apa itu qamar? Rembulan. 'Ala sa'iril kawakib, atas seluruh bintang dan galaksi yang ada di atas sana. Itu kalau seandainya di malam hari, itu siapa yang tampak lebih besar? Qamar, ya, yang paling besar, yang paling terang benderang itu adalah qamar, bulan. dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang lainnya, bintang-bintang ya, dan yang lain-lainnya, itu qamar yang paling jelas tampak. Seperti itulah keutamaan orang alim atas orang ahli ibadah tanpa ilmu. Innal ulama waratsatul anbiya. Ini potongan yang tadi sudah kita bahas. Sesungguhnya orang alim itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ya. Sesungguhnya para nabi, mereka tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, yakni tidak mewariskan harta. Warasul ilma, sesungguhnya yang mereka wariskan kepada orang-orang setelah mereka, kepada umat mereka, adalah ilmu. Ini menunjukkan bahwasannya harta itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang besar, yang mulia itu adalah ilmu. Itu satu-satunya yang ditinggalkan dan diwariskan oleh para nabi, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang telah meraih ilmu ini, mengambil ilmu ini, warisan para nabi ini, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sangat banyak daripada yang ditinggalkan oleh mereka. Mereka sudah mengambil keberuntungan yang sangat besar. Ya, itu hadis yang keempat. Ya, kita lanjutkan sedikit. Kemudian setelahnya penulis mengatakan, wa'lam, ketahuilah, annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtaghilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wa du'a'i lahu wa tada'u lahu ajnihataha. Ketahuilah, perkataan yang sangat indah ini, sesungguhnya tidak ada martabat, tidak ada posisi atau kedudukan di atas martabat orang-orang yang disebabkan dia itu, para malaikat dan yang lain-lainnya, sibuk memohonkan ampun untuk dia kepada Allah. Siapa tadi orang yang seperti itu? Orang yang berilmu. Orang-orang yang dikatakan di sini tashtagilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfar wa du'a ilahu. Orang-orang yang oleh karena dia para malaikat sibuk, begitu juga selain malaikat, sibuk semuanya untuk apa? Meminta ampunan untuknya kepada Allah dan mendoakan dia. Dan oleh sebab dia juga, wa tada'u lahu ajnihataha, para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka. Apa maksud meletakkan sayap-sayap itu? Dibahas setelah ini. Wa annahu la yunafasu fi du'a'ir rajulis salih aw man yughannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaika. Sebagaimana yang sudah maklum bagi kita, ya, mencari doa orang soleh itu adalah sesuatu yang diperebutkan, betul atau tidak? Apalagi di masa-masa genting, untuk sesuatu yang diinginkan itu cari orang-orang soleh. Hatta sebahagian kaum muslimin yang jatuh kepada kesyirikan, tidak cukup bagi mereka orang-orang soleh yang masih hidup pergi ke kuburan untuk minta doa. Saya pernah diajak oleh kawan dulu, sama sesama mahasiswa, ya, kami berpas-pasan, ayo ikut kemana? Ke makam para wali. Ngapain? Ntar lagi kita ujian loh. Ntar lagi kita ujian. Nggak, pergilah. Nah, kata penulis, sesungguhnya di antara sesuatu yang paling diperebutkan, dicari-cari, itu adalah doanya orang soleh atau orang yang disangka dia itu adalah soleh. Secara lahir kita lihat dia adalah orang soleh, kita minta kepada dia doa. Apalagi ya, kita sakit misalnya, kita menginginkan sesuatu. Pernah tidak antum mengatakan, doakanlah ana, antum kan soleh, antum orang soleh, insya Allah dikabulkan doanya, ya, doakan anak seperti ini dan seperti itu. Nah, seperti itu manusia yang dia sangka soleh, yang dia lihat memang soleh, baik secara zahir dan batin, diperebutkan doanya. Fakaifa bi du'ail malaikah, lalu bagaimana lagi dengan doanya para malaikat? Masa kita tidak mau memperebutkannya? Bagaimana cara mendapatkan doa para malaikat tadi? Dengan cara kita mengambil bagian dari ilmu yang menjadi warisan para nabi ini. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Tetapi Syekh Saleh bin Al-Utsaimin itu mengomentari perkataan penulis tadi. Beliau mengatakan, ya, karena di sini ada isyarat bahwasannya yang paling afdal itu adalah kita minta doa, sampai-sampai disebutkan itu sesuatu yang diperebutkan, padahal yang lebih afdal adalah kita berijtihad dan berusaha membiasakan diri kita untuk mendoakan diri kita sendiri. Itu yang lebih afdal dibandingkan kita minta doa kepada orang lain. Meskipun meminta doa kepada orang lain boleh atau tidak? Boleh. Itu diantara jenis tawassul yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang paling mulia dari para dari kalangan para sahabat, tidak pernah ada riwayat tentang mereka minta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, dalam sunnah yang sahih, kalau diceritakan disebutkan tentang orang-orang yang minta doa kepada Nabi, misalnya mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'u Allah li." Wahai Rasulullah, mintalah kepada Allah untukku. Jadi berdoalah kepada Allah untukku. Seperti ada orang yang datang kepada Nabi minta wasiat sebelum dia safar, minta wasiat sekaligus minta doa. Ini di antara contohnya orang-orang yang meminta doa kepada Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kebanyakannya adalah bercerita tentang orang-orang Arab yang tidak dikenal, yakni orang-orang awam dari kalangan sahabat. Adapun Abu Bakar, Uthman, ya, Umar, Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang hebat dari kalangan para sahabat, para ulama'nya, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di antara mereka, tidak pernah diriwayatkan meminta doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menunjukkan bahwasannya yang paling utama adalah kita berijtihad, bersungguh-sungguh mendoakan diri kita sendiri, ya. Meskipun meminta doa kepada orang lain itu sesuatu yang juga diperbolehkan dan disebut dibolehkan di dalam syariat kita, ya. Selanjutnya adalah penjelasan tentang makna para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu tadi. Apa sih maknanya meletakkan sayap itu? Apakah betul-betul meletakkan sayap seperti itu, ya, di atas lantai atau bagaimana? Dijelaskan oleh penulis, ya, juga penjelasan tersebut di perpanjang oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Beliau mengatakan, ya, wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha. Ada perselisihan di antara para ulama, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna meletakkan sayap-sayap untuk para penuntut ilmu tadi. Faqila, pendapat yang pertama mengatakan at-tawadu'u lahu, itu adalah dalam rangka tawadu' para malaikat untuk para penuntut ilmu. Mereka tunduk dalam rangka tawadu', ya, kepada para penuntut ilmu. Waqila an-nuzulu 'indahu wal-huduru ma'ahu. Pendapat yang kedua mengatakan para malaikat benar-benar turun, ya, di majlisnya para penuntut ilmu dan hadir bersama mereka. Atas pendapat ini berarti bersama antum ini, di sisi-sisi antum, di sekeliling antum itu ada para malaikat, ya, yang ikut hadir di majlis ilmu ini. Wa qila at-tawqir wa at-ta'zim lahu. Pendapat yang ketiga itu adalah at-tawqir wa at-ta'zim. Tawqir dan ta'zim maknanya sama, itu dalam rangka menghormati para penuntut ilmu. Jadi bukan sesuai zahirnya betul-betul meletakkan sayap, tetapi para malaikat itu hormat kepada para penuntut ilmu. Kenapa? Karena redha terhadap apa yang mereka lakukan. Ya. Dan ketiga makna ini makna yang sahih, yang sah. Penulis menyebutkan makna yang terakhir, makna yang keempat, dan makna ini tidak sahih, butuh dalil. Ya. Makna yang keempat yang disebutkan oleh para ulama, tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqsidih, bahwa malaikat, ya, membawa antum sekalian para penuntut ilmu di atas sayapnya agar dia dapat membantu antum dan para penuntut ilmu untuk mencapai keinginannya. Jadi betul-betul dibawa, maksudnya dibawa ya, dituntun untuk mencapai tujuan atau keinginan kita, bukan betul-betul di bawah ya, nggak ada yang terbang kan, ada yang terbang. Nah, makna yang keempat ini kata Syekh Al-Utsaimi hafizahullahu taala, yaftakiru ila dalilin yadullu alaihi, ini butuh dalil baik dari Al-Qur'an ataupun sunnah secara khusus yang menjelaskan tentang itu, dan tidak ada dalil, tidak ada dalil yang menyebutkan tentang itu. Jadi makna yang dapat diterima di dalam syariat adalah tiga makna yang pertama tadi. Boleh jadi maknanya adalah karena memang para malaikat hormat terhadap para penuntut ilmu, atau dalam rangka tawaduk kepada mereka, atau dalam rangka untuk turun dan ikut hadir menuntut ilmu bersama mereka. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit ya. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfar lahum faqila li'annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim. Karena ini terikat dengan dalil-dalil tadi, makanya kalau diputus takutnya dalil yang hari ini kita bacakan besoknya kita lupakan. Nah, supaya faedahnya sempurna kita bahas karena masih berkaitan. Adapun tentang para hewan tadi mendapatkan ilham agar mereka itu beristighfar untuk siapa tadi? Untuk orang-orang alim. Sebagaimana kata Rasul tadi, seluruh yang ada di langit dan di bumi beristighfar untuk para penuntut ilmu, untuk orang-orang yang berilmu, sampai al-hitanu filma, ikan-ikan yang di lautan pun ikut beristighfar dan mendoakan orang-orang yang berilmu. Apa maksudnya? Itu yang dibahas di sini. Qila, pendapat yang pertama mengatakan, atau salah satu pendapat mengatakan bahwasannya, li'annaha khuliqat li masalihil ibadi wa manafi'ihim, karena para hewan ya, hewan-hewan yang ada di langit ataupun di bumi, ada yang di langit ya, ada ya, mungkin ketika mereka di langit, mereka hewan langit ya, mereka itu diciptakan untuk maslahat dan memberikan manfaat kepada para hamba Allah, yakni para manusia, betul atau tidak ya, mereka itu ada untuk memberikan manfaat ya, tidak hanya berupa apa namanya, manfaat itu bukan hanya berupa mereka itu dijadikan makanan ya, burung-burung yang tidak bisa dimakan sebahagiannya adalah bermaslahat bagi kita, apa, membuat pemandangan menjadi indah ya, atau mungkin diantara hewan-hewan itu memakan hewan-hewan yang berbahaya untuk kehidupan kita atau kemaslahan kita dan lain sebagainya. Yang jelas mereka diciptakan untuk suatu maslahat, karena Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, ada manfaat dan maslahatnya untuk yang lain. Nah, wal ulama hum alladhina yubayyinuna ma yuhillu minha wa ma yahillu minha wa ma yahrumu. Dan para ulama tugasnya di muka bumi ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia apa itu halal, apa itu haram, mana yang halal, mana yang haram. Wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha. Kemudian para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka pula yang mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada hewan, betul? Ya, sampai untuk udhiyah sekalipun, penyembelihan hewan kurban, apa kata Nabi? Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzbahah. Kalau seandainya kalian menyembelih, maka baik-baik ketika menyembelih itu, berbuat baik kepada hewan. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, sampai ketika membunuh sekalipun kita harus membunuh hewan, fa ahsinul qitlah, membunuhlah dengan ihsan. Ya. Bukan ihsan dibawa untuk membunuh hewan, bukan. Membunuh dengan baik-baik. Di antara cara baik-baik itu adalah bunuh dengan cepat, jangan sampai menyiksa dia ketika membunuh. Begitu Islam. Ya, para ulama mewasiatkan hal ini kepada manusia sehingga istighfar dan doa tadi itu ya adalah balasan dari para hewan itu untuk orang-orang berilmu. Ini karena orang-orang yang berilmu ini, sebab mereka lah kita jadi aman, sebab mereka lah kita dibunuh dengan baik, disembelih dengan baik, sebab mereka lah kita hidup dengan baik ya, karena mereka ceramah tentang ini, tentang itu, mewasiatkan tentang ini dan itu, sehingga ya diilhamkan kepada mereka, hendaknya kalian beristighfar untuk orang-orang alim dalam rangka bersyukur, berterima kasih atas apa yang telah mereka lakukan, ya. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan meskipun hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis belum selesai kita bacakan pada pertemuan yang ketiga ini, masih ada dalil-dalil yang lain yang disebutkan oleh penulis. Setelah ini kebanyakan dalil yang disebutkan oleh penulis, kalau tidak dalil yang dhaif, hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Hadis yang dhaif atau hadis yang palsu. Kenapa beliau menyebutkan hadis dhaif dan hadis yang palsu? Ini tidak sesuatu aib bagi beliau. Ya. Ulama mengatakan kalau seandainya seorang alim tentang suatu bab menjelaskan di dalamnya dalil-dalil yang sahih diikuti dengan dalil-dalil yang dhaif, jadi yang dalil dhaif ini hanya pengikut saja, penyempurna saja, itu tidak aib bagi dia. Itu tidak mengapa, tapi dengan syarat untuk hadis yang dhaif dan hadis yang palsu itu harus dijelaskan tentang kedhaifan dan kepalsuannya, tidak disembunyikan. Namun kalau ada orang alim membahas sebuah ilmu, membahas sebuah bab, isinya semuanya adalah hadis dhaif dan hadis palsu, ini baru suatu kecacatan bagi dia. Ya, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pertemuan yang ketiga ini dari penulis Badruddin Ibnu Jamaah, ya, di dalam kitab beliau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, bermanfaat bagi kita semua. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma urzuqna al-khasyah, ya Allah, rezekikan kepada kami rasa takut kepada Engkau, takut yang diiringi dengan ilmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.